Mangkupura ning karaokean endeme pukul sampe munggah ning Semeru. Mangkupura dudu penggawean luwe penting mikir masa depanmu. Sali emak, ora uli-uli. sampai munggah ning semen.